kita jalan-jalan ke kota Banyuwangi dulu. Hey, sok. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kita bergoyang bareng lagi sudah kembali. Selamat malam buat yang ada di belakang semuanya ya. Sang diriku selawase yang mau ngambiriku tapi kenanti mani cerita ni wis pito saiki ni riko wis ngono diku. Cerita ni wis pito saiki ni Iban. Yeay. Langsung karepno pisau rasa.